Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adzan ilal Yamani qala lahu innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallahu fa fi riwayatin ila ayyuwakhidullaha fa inhum ata'uka lidzalika fa'lamhum annallaha limhum atau fa'lamhum antum ajarilah ya ha ajarilah fa'alimhum fa'alimhum fa'alimhum ya oh iya ada hamzahnya betul ya fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'u kalidzalika fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u kalidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun akhrajahul Bukhari. Baik, terus syarhun qaulal hafidhu kana ba'su Mu'adzin ilal Yamani sanata asrin qabla hajjin nabiy sallallahu alaihi wasallam kama dzakarahul musannifu yani al Bukhari fi awakhiril maghazi wa qila kana dzalika fi akhiri sanati tis'in inda munsharifihi sallallahu alaihi wasallam min tabuqin rawahul waqidiyu fi isnadihi ila Ka'b ibn Malikin wa akhrajahu ibn Sa'din fit tabaqati anhu wattafaqu annahu lam yazal alal Yamani ila an qadima fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu an summa tawajjaha ila Syami famata biha qala Syaikhul Islami wa min fadaili Mu'adzin radhiyallahu anhu ta'ala anhu annahu ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yamani muballighan anhu wa mufaqqihan wa mu'alliman wa hakiman qawluhu innaka ta'ti qawman min ahlil kitabi qala al-Qurtubi yakni bihil yahuda wa nasara li'annahum kanu fil yamani aksaro min musyrikil arabi au aghlaba wa innama nabbaha ala hadha liyatahayya'a limunadzaratihim wa qala al-hafidhu huwa qat tautiati kafnya itu kaf tasbih kat tautiati liwasiyati liyajma'a himmata alaiha taib ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd wa qala al-musannif asy-syekh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa an ibn Abbas dari Ibn Abbas anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsa Mu'adzan ila al-Yaman tatkala beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman qala lah maka beliau bersabda kepada Mu'ad innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab ya sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab Yahudi Nasrani yang kenal Allah kenal Nabi kenal kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwakan pada mereka syahadat la ilallah ini boleh juga dibaca falyakun awwalu sebagai isim kana atau awwala khabar kana muqaddam. Ya. Baik, boleh dua-duanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain ila an yuwahhidullah. Ya, sampai mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum atau kalidzalik, kalau mereka mau mentaatimu dalam hal urusan ini. Ya, mematuhi apa yang kamu dakwahkan, mau bersyahadat. Fa'alimhum, maka kabarkan kepada mereka annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan. Allah mewajibkan kepada mereka shadaqah, ini maknanya zakat mal yang wajib. Selawat salat dulu kan? Itu ya, salat dulu ya. Annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin, salat ya fi kulli yaumin wa lailatin, salat 5 kali sehari semalam. Fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka mau mematuhimu dalam urusan tadi sudah mau salat, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sadaqah, yakni zakat. Tu'khadhu, yang diambil dari zakat tersebut, min aghniyaihim, dari orang kaya mereka. Faturaddu 'ala fuqara'ihim, kemudian diberikan kepada orang fakir mereka. Fa'inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal tadi, fa'iyyaka wa qara'ima amwalihim, ya, maka hati-hatilah engkau. Ya, hati-hatilah engkau dari harta mereka yang paling mulia. Ya, harta pilihan mereka. Wattaqid da'watal madlum, takutlah pada Allah, hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena enggak ada hijab antara Allah dengan doa orang yang terzalimi. Akhrajah, dikeluarkan oleh keduanya, oleh Bukhari dan Muslim. Jadi wajhul istidlal atau sisi pendalilan di sini, Rasulullah SAW memerintahkan Mu'ad untuk menjadikan dakwah yang pertama dan utama adalah dakwah tauhid. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Ini kan? Ini sesuai ya dengan terjemah. Ya, sesuai dengan judul bab. Baik. Ya. Makanya para ulama mengatakan at-tauhid huwa awwalu wajibin 'alal mukallaf. Tauhid adalah kewajiban yang pertama bagi segenap hamba. Ya. Dan ini juga bantahan terhadap berbagai ahli bidah, ya, ahlul kalam yang menyatakan yang pertama kali Allah wajibkan bagi hamba adalah an-nadhar. Ya, mengamati, meneliti, menganalisa secara akal untuk menetapkan adanya sang pencipta. Tidak. Ya, kenapa demikian? Karena menurut ahlul kalam, i'tirafu an-nas, pengakuan hamba, pengakuan manusia tentang adanya sang pencipta itu sudah terfitrah dan itulah tauhid. Ya, kalau begitu ya Abu Jahal juga bertauhid. Karena Abu Jahal juga mengakui Allah yang mencipta. Tapi bukan itu. Taib. Dan juga perlu dipahami di sini, ya, bahwasanya Mu'ad bin Jabal di sini berangkat tanpa bertanya nanti saya tinggal di mana, bekal anak istri saya apa, nanti saya gimana mukafaahnya di sana, nanti gimana? Enggak, Mu'ad berangkat. Mu'ad langsung berangkat. Ya, qala asy-syarih di sini kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kana ba'su Mu'adzin ila Yaman sanata asyrin. Ya, pengutusan Mu'ad ke negeri Yaman itu tahun ke-10. Qabla haji Nabi, sebelum hajinya Nabi. Walau para ulama berselisih, ada yang mengatakan pada tahun ke-8. Ya, ada yang mengatakan tahun ke-9. Setelah pulang dari perang Tabuk. Nah, ada yang mengatakan tahun 10. Ya. Para ulama khilaf dengan 3 pendapat, tahun ke-8, 9, 10. Ya. Berarti kalau tahun ke-8 Fathu Mekah. Namun semuanya sepakat bahwa sampai Nabi wafat Mu'ad belum pulang. Belum balik ke Madinah. Semuanya sepakat Mu'ad balik ke Madinah setelah masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Berapa tahun masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq? 2 tahun. Berarti dalam fase 2 tahun itu Mu'ad baru pulang. Ya, Mu'ad baru balik. Tapi barakallahu fiik. Ya, anggaplah tahun ke-10, berarti 2 tahun Mu'ad di Yaman. 2 tahun. Bukan 4 bulan. 2 tahun, subhanallah. 2 tahun. Surutnya lama. Nah. Baik. Dan ya Mu'ad ini juga sifatnya pemberani, enggak takut dia sendiri datang ke tengah Yahudi Nasrani, dakwahin Islam. Enggak takut. Nah, yang dipilih juga Mu'ad, sahabat yang cerdas, yang berilmu, enggak dipilih yang orang Arab Badui baru masuk Islam, yang dipilih adalah Mu'ad. Nah, ini juga sanggahan terhadap jamaah tabligh ya. Dakwah itu sepatutnya dialah orang yang berilmu. Tapi yang berilmu sibuk nahdir juga sih. Enggak mau dakwah kayak begitu. Yang berilmu maunya dakwahnya nahdir sih. Serba salah juga ya. Nah, suruh ya terjun ke dakwah repot juga. Allahu musta'an. Ya, qabla haji Nabi, sebelum hajinya Nabi SAW, kama zakarahu al-musannif, sebagaimana disebutkan al-musannif oleh Syekh, oleh musannif yakni Al-Bukhari, oleh yaitu Imam Al-Bukhari fi awakhiri al-maghazi. Ya. Di akhir-akhir berbagai peperangan. Ya, di akhir-akhir beberapa peperangan. Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila kana dzalika fi akhir sanati tis'in. Ada yang mengatakan diutusnya Mu'ad di akhir ya. Di akhir tahun ke-9 inda munsharafihi min Tabuk, setelah beliau balik dari Tabuk. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dari Tabuk. Rawahu Abdul Waqidi bi isnadihi ila Ka'b bin Malik. Ini diriwayatkan oleh Abu Waqid dengan sanadnya dari sampai kepada Ka'ab bin Malik. Wa akhrajahu Ibnu Sa'ad. Ini juga dikeluarkan Ibnu Sa'ad fit tabaqat anhu, dari beliau. Wattafaqu, namun semuanya bersepakat ala annahu lam yazal ala al-Yaman, bahwasanya Mu'ad bin Jabal. Ini semua sepakat bahwa masih berada di Yaman. Terus berada di Yaman ila an qadima, sampai beliau datang fi khilafati Abi Bakrin, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, summa tawajjaha. Kemudian setelah balik ke Madinah, enggak langsung temu kangen istri dulu. Ya. Langsung berangkat lagi, tawajjaha ila Syam, berangkat lagi ke Syam, diutus oleh Abu Bakar. Ya, famata biha, mati di, wafat di Syam radhiyallahu taala anhu. Pulang dari Madinah, selesai tugas Rasulullah, orang Yaman udah pada masuk Islam, udah pada sholat, udah pada zakat. Ya. Ya, ini lagi. Berangkat lagi. Pun istirahat dulu kali sebulan. Ya. Wah, oh, antum mode. Tahu dari mana? Ya. Laut. Nah. Taib. Walaupun ada kalimat summa, ya, summa tufidu tarahi. Wa tartib, ada jeda. Ya, mungkin 3 hari, 5 hari. Ketemu dulu. Berangkat lagi ke Syam. Subhanallah. Dan dari dakwah Mu'ad bin Jabal ini muncul orang-orang Islam yang kuat-kuat di masa Rasulullah SAW. Di antaranya Ali bin siapa? Wais al-Qarani. Wais al-Qarani. Masuk Islam dengan Islam yang bagus. Ya. Nah, ini luar biasa. Qala Syekhul Islam, wa min fadaili Mu'adin annahu ba'asahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman muballighan anhu. Di antara keutamaan Mu'ad bin Jabal, bahwa beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman sebagai muballigh dari Nabi. Mufaqihan, sebagai pengajar fikih. Mu'alliman, sebagai pengajar agama. Wa hakiman, sebagai hakim. Ya, ini juga ya, bukan orang sembarang ya, bukan Arab Badui yang baru tobat. Tapi Mu'ad, selevel Mu'ad bin Jabal. Baik. Wa qawluhu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sabda Nabi, sesungguhnya kau akan datang ke kalangan ahlul kitab. Ini dibaca? Udah ya? Udah. Qala al-Qurtubi, kata al-Qurtubi, yakni bihi al-Yahuda wa Nasara, itu yang didatangi oleh Mu'ad adalah orang Yahudi dan Nasrani. Li'annahum kanu fil Yaman, karena mereka Yahudi Nasrani di Yaman, aktsara min musyrikil Arab. Merekalah yang lebih banyak mayoritas daripada musyrikin Arab, wa aglab, dan lebih dominan. Wa inna manabbaha ala dzalik, dan Nabi SAW memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada Mu'ad, kamu akan datangin ahlul kitab. Ya, kenapa demikian? Liyatahayya'a, agar Mu'ad bin Jabal bersiap-siap, limunadaratihim, untuk mendebat mereka, berdialog dengan mereka. Karena yang namanya ahlul kitab berilmu tentang Allah, malaikat, rasul. Ya. Tabarakallahu fiik. Qala al-Hafidz wa huwa kattawti'ati lil wasiyati liyajma'a himmatahu 'alayha. Ya. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, huwa, maka wasiat Nabi ini kattawti'ah, sebagai seperti mukaddimah, pengantar. Ya, lil wasiyah, pengantar wasiat liya jemaah, agar Mu'ad, ya, liya jemaah himmatah, beliau segala mengkonsentrasikan tekadnya alaiha, untuk ahli ini menerima wasiat ini. Nah, fadal, Pak Ahmad. Tadi udah ya. Ayo Pak Seri, fadal Pak Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qaluhu falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Syahadatun raf'un ala rufi'a. Rufi'a ala annahu ismun yakun muakhirun. Ismu yakun mu'akhirun. Mu'akhirun. Wa awwalu khabaruha muqaddamun. Wa yajuzu al-aqsu. Qaluhu wa fi riwayatin ila an yuhidullaha. Mana? Ila an yuhi. An yuwahidu. Yuwahidullaha. Hadhihi riwayati. Hadhihi riwayatu thabitatun fi kitab tauhidi min sahihil Bukhari, wa asyara al-musannifu bidhikri hadhihi riwayati ila at-tanbihi ala ma'na syahadati an la ilaha illallah, fa inna ma'naha tauhidullah ta'ala bil ibadati wa nafyu ibadati ma siwahu. Wa fi riwayat, wa fi riwayatin fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah wa dhalika ila ilaihi ibadatullah. Iya bro. Awwala ma tad'uuhum, apa irabnya ibadah di sini? Apa irabnya? Isim yakun muakhar. Berarti ibadatullahi. Terus wadzalika huwal kufru bitaghuti wal imanu billahi kama qala ta'ala famayakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsakal bil urwatil wuthqa lan fisama laha wal urwatu al-wuthqa hiya la ilaha illallah. Wa fi riwayatin lil Bukhari faqala ad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Qultu labudda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa'u qailaha. Naam, la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha. Ahaduha al-ilmu al-manafi lil jahli. Al-munafi. Al-munafi lil jahli. Al-thani al-yaqinu. Al-munafi lisyakki. Al-thalithu al-qabulu. Al-munafi lirraddi. Al-rabi'u al-inqiyadu. Al-munafi litarki. Al-khamisu al-ikhlasu. Al-munafi lisyirki. Al-sadisu as-sidqu. Al-munafi lil kadhabi. Kadhibi. Al-sabi'u al-mahabbatu. Al-munafiyati li'adamiha. Al-munafiyatu li'adamiha. Baik, terus. Wa fihi dalilun ala anna tauhida alladhi huwa ikhlasun ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarika lahu wa tarku ibadati ma siwahu huwa awwalu wajibun wajibin wa li hadza kana awwala ma da'at ma da'at ilaihir rusula ilaihi rusulu alaihim alaihi salamu ani abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa qawlu nuhin an la ta'budu illallaha wa fihi ma'na la ilaha illallahu mutabaqatun mutabaqatan. Baik. Ya. Ya, sabda Nabi, falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu la ilaha illallah. Yang pertama, jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka syahadat la ilaha illallah. Syahadatu rufi'a, dirafa'kan syahadatu. Ala annahu ismu yakun muakhkharun, sebagai isim yakun muakhkhar. Berarti kalau syahadatu, jadikanlah ya, yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka syahadat la ilaha illallah. Jadikanlah syahadat la ilaha illallah yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka. Wa awwalu khabarun muqaddam. Ya, dan awwala itu khabar muqaddam, wa yajuz al-aqsu. Kebalikannya boleh. Falyakun tad ya, falyakun awwalu. Jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka syahadat la ilaha illallah. Iyalah syahadat la ilaha illallah. Boleh. Ya, ini boleh karena yang tertera di kitab ulama dulu kan nukilan ini kan ini semua berdasarkan apa namanya? Kitab gundul semua. Ya, dan juga para perawi yang menyampaikan sanad apa riwayat ini dengan dalam majelis sama atau didengar disampaikan dengan dua riwayat ini, ya boleh fal yakun awwala atau awwalu, dua-duanya boleh. Ya, dan secara i'rab benar dua-duanya. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Hadhihi riwayatun tsabitatun fi kitab tauhid min sahih Bukhari. Riwayat ini valid yang ada di kitab tauhid dari sahih Bukhari. Asyara al-musannifu bi dzikri hadhihi riwayati. Ya. Dan musannif di sini mengisyaratkan Ibnu Syekh Muhammad bin Abdullah mengisyaratkan dengan menyebutkan riwayat ini untuk memberikan tanbih peringatan ala makna syahadat la ilaha illallah. Kepada makna syahadat la ilallah, fa inna maknaha, maknanya dari syahadat la ilallah tauhidullah bil ibadah, itu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, wa nafyu ibadati ma siwah, dan menafikan ibadah dari selain Allah. Wa fi riwayatin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka adalah peribadatan pada Allah. Ya. Peribadatan pada Allah wa huwa wa dzalika huwal al-kufru bi tagut, yaitu kufur kepada tagut, wal iman billah, dan iman pada Allah. Jadi yang namanya ibadah pada Allah itu sebenarnya sudah cukup. Ketika Nabi sabdakan dalam riwayat ini falyakun awwala ma tad'uuhum ilai ibadatullah. Jadikanlah peribadatan pada Allah yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka. Itu sudah include ibadah pada Allah, tidak ibadah pada selain Allah. Karena makna kufur terhadap tagut dan beriman pada Allah, itulah ibadatullah, itulah uluhiyah. Dan kufur kepada tagut berarti meyakini batilnya kesyirikan, kufurnya kesyirikan, dibencinya musyrik, dimusuhinya musyrik, dikafirkannya musyrik, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di syarah makna tagut. Wasifatu kufri bi tagut anta taqida butlana ibadati li ghairillah wa anta trukaha wa anta bukidaha wa antu kaffiru ahlaha wa antu adiyahum, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di risalah makna tagut. Apa kufur kepada tagut? Anda yakini batilnya peribadatan pada selain Allah. Anda tinggalkan perbuatan tersebut. Anda benci pelakunya. Anda kafirkan pelakunya. Ya. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga di mana? Di Usul Salasah. Ketika menyebutkan anwa'ul ibadah, faman sarafa minha syai'an li ghairi la faqad fahuwa musyrikun kafirun. Nah, itu barok terhadap pelaku syirik. Siapa yang memalingkan sedikit saja ibadah pada selain Allah, maka dia musyrik lagi kafir. Ya? Musyrik lagi kafir. Ya. Ini yang dikatakan Ahlussunnah. Kalau bukan Ahlussunnah mengatakan perbuatannya syirik, orangnya enggak. Bedakan antara fi'il dan fa'il. Nah, itu madhab murji'ah. Madhab murji'ah. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengecam keras perkataan kayak begitu. Ya, bahkan fatwa Syekh Shalih Fauzan ini saya sebutin langsung nih ya, bisa ada di YouTube. Orang yang berpendapat kayak gitu, kata Syekh Shalih Fauzan, enggak sah sholat di belakang dia. Allah musta'an. Ya. Ya. Orang yang berpendapat kayak gitu, kata Syekh Shalih Fauzan, enggak sah sholat di belakang dia. Ya, enggak sah sholat di belakang dia. Allah musta'an. Ngeri ya? Ngeri. Ya. Kalau Syekh bin Bas merinci lagi. Ba'da ta'rif, setelah dikasih tahu masih ngeyel, khalas. Nah, kalau kata Syekh bin Bas. Nah. Hah? Kalau Syekh bin Bas dikasih tahu dulu. Itu kuburiyun. Nah. Kalau dia masih ngotot udah dikasih tahu itu kuburiyun, kufur, syirik, masih juga enggak menganggap musyrik, khalas. Intahal amr. Ada di soal jawab kasfus syubhat. Ya, ada itu fatwa dari Syekh bin Bas ada di soal jawab pertanyaan kasfus syubhat. Ya, dan yang Syekh bin Bas di situ mengatakan kafirnya kaum komunis, kafirnya kaum ya. Siapa yang tidak mengkafirkan komunis maka dia kafir. Ya, dan siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin maka dia juga kafir. Nah, tapi kafirnya gitu, kata Syekh bin Bas. Setelah ditakrif, Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, siapa yang kufur kepada taghut dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat lan fisomalaha yang tidak akan putus dan urwatul usqa adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan uduhum ila syahadati la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, dakwahkanlah mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anni Rasulullah dan aku adalah Rasulullah. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, qultu, aku katakan labudda fi syahadati la ilaha illallah min sabati syurutin, harus ada 7 syarat pada syahadat la ilaha illallah. La tanfa'u qailaha illa bi ijtima'iha, enggak akan memberikan manfaat syahadat la ilaha illallah ini kalau di, kecuali si pengucapnya harus mengumpulkan 7 syarat ini. Ahaduha al-ilmu al-munafi lil jahli, yang pertama adalah ilmu yang menafikan kejahilan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Dan yang namanya ya, kaum muslimin walaupun enggak belajar secara ini secara teori, tapi kakek-kakek kita ketika mereka mengucap la ilaha illallah itu mereka sudah yakin bahwa Allah aja yang berhak untuk diibadahi, enggak perlu kita tafsir, kita rinci. Paham enggak sini? Itu sudah tahu walaupun enggak ya, sulit menjabarkan. Tapi nenek-nenek moyang kita ketika mengucap la ilaha illallah itu sudah tahu hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, itu ilmu. Beda sama orang mengucap la ilaha illallah tapi dia enggak tahu hanya Allah yang berhak diibadahi. Dia masih mengatakan sepengetahuan dia boleh-boleh aja sih beribadah kepada Yesus, pada Siddhartha Gautama, kepada Konghucu silahkan aja. Tapi saya milih beribadah pada Allah. Ah, ini bodoh, ini enggak sah la ilaha illallahnya. Ya, enggak sah la ilaha illallahnya. Nah, asan yang kedua yakin al-munafil syak, yang kedua yakin. Dia enggak boleh ragu. Sama ini semua kasusnya kalau ragu. Asalis yang ketiga al-qabulu al-munafil rad. Yang ketiga menerima yang menafikan, menolak ya. Yang menafikan penolakan. Diterima la ilaha ini. Arabi yang keempat al-inqiyat al-munafil tark. Kepatuhan yang menafikan ya, keengganan. Ya, atar di sini bermakna inat, pembangkangan. Al-khamis al-ikhlas al-munafil syirk. Dia mesti ikhlas memurnikan tauhidnya yang menafikan kesyirikan. As-sadis as-sidku al-munafil syirk. Kejujuran yang menafikan kedustaan sebagaimana kaum munafik syahadatnya dusta. As-sabi al-mahabbah al-munafiyatu li adamiha. Yang terakhir kecintaan yang menafikan kebalikannya yaitu tidak cinta atau benci. Wa fihi dalilun, dalam hadis Mu'ad ini juga terdapat ya, kisah pengutusan Mu'ad ini juga terdapat dalil ala anna tauhid allazi huwa ikhlasul ibadah wahdahu la syarikalah. Bahwasanya tauhid adalah memurnikan ibadah pada Allah semata. Wa tarku ibadati masiwah, dan meninggalkan peribadatan pada selainnya. Wa huwa awwal wajibin, inilah kewajiban yang paling awal. Walihada kana awwala mada'at ilaihi rusul, oleh karena itu yang pertama kali didakwakan kepada Rasul alaihi assalam, anibudullah, beribadah kepada Allah. Waj min ma ya malakum min ilahin ghairuh, yang kalian tidak memiliki ilah yang selainnya. Wa qala nuhun, Nuh Nabi Nuh berkata apa ya, ani alla ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali pada Allah. Wa fihi makna la ilaha illallah mutabaqatan, dan di sini terdapat makna, kandungan makna la ilaha illallah ya secara mutabaqah, metode mutabaqah. Kan ada metode tadamun ya, ada metode mutabaqah, keselarasan. Naam, fadhal si Marwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala, qala al-allamatu bin al-qayyim rahimallahu taala, ولهذا خاطب رسول أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به. فقالت لهم أفي الله شك فطير السماوات والأرض فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أطهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أطهر للبصائر من الشمس لأبصار وأبين للأقول من كل وأبيانو للأقول من كل ما تأكله وتكر بوجوده، فما ينكره إلا مكبر بلسانه وقلبه وأقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون إلى آخر الآية. قال شيخ الإسلام وقد علم بالإطرار من دين رسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبذلك يسير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال wa maksumul dami wal mali. Summa in kana dhalika min qalbihi faqad dakhala fil imani. Oh itu khabar yasiru. Hmm. Ya, maksumat dami. Iya. Hmm. Maksumat dami wal mali. Summa in kana dhalika min qalbihi faqad dakhala fil imani. Wa in qalahu bilisanihi tuna qalbihi fa huwa fi dhahiril islami tuna batinil islami imani. Qala wa amma idza lam yataqallam biha ma'al qudrati fa huwa kafirun bitifaqil muslimina batinan wa dhahiran inda salafil ummati wa a'immatiha wa jamaahi wa jamaahiri wa jamaahiril ulama'i intaha. Nah, tolong dikasih ke Ustaz Abdul Majid. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim wa li hadha khataba ar-rusulu umamahum. Ya. Oleh karena itu para rasul mengkhitab, ya, berbicara kepada umatnya mukhatabatan mala syakka. Ya. Taib. Ya. Dengan pembicaraan yang tidak dengan pembicaraan orang yang tidak memiliki keraguan indahu padanya fillah tentang Allah. Wa inna ma da'awhum ila ibadatillahi wahdah. Ya. Yaitu dakwah mereka hanya mengajak kepada peribadatan pada Allah semata, la ilal iqrar bih. Dakwah mereka bukan hanya sekedar mengikrarkan kalimat syahadat supaya berhenti madu'unya, umatnya mengatakan syahadat, terus dakwah Rasul kelar, selesai. Enggak. Tapi sampai ya umatnya tersebut beribadah pada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Faqalat lahum. Ya. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Ya. Apakah kepada Allah kalian ragu yang Allah lah yang mencipta langit-langit dan bumi? Ya. Fa wujuduhu subhanahu wa rububiyyatuhu wa qudratuhu, maka keberadaan Allah, rububiyah Allah, kudrah Allah, kekuasaan Allah azharu, itu lebih jelas min kulli syai alal itlaq, secara mutlak itu lebih jelas daripada segala sesuatu. Ya. Baik. Fa huwa adharu lil basar minal syamsi lil absar. Maka keberadaan Allah, rububiyyah Allah, qudrah Allah ini lebih nampak bagi mata ini daripada matahari yang kalau kita lihat. Wa abyanu, dan lebih bayyin. Lebih jelas lil uqul min kulli ma ta'qiluh, bagi akal dari segala hal yang ya, akal ini memikirkannya. Wa tuqirru bi wujudih, dan menetapkan akan keberadaannya. Ya. Fa ma yunkiruhu illa mukabirun bi lisanih, tidak ada yang mengingkari kudrah Allah, rububiyah Allah, kecuali orang yang mengingkari pakai lisan saja. Wa qalbuhu wa aqluhu wa fitratuhu wa kulluha tukadzibu, sedangkan kolbunya, akalnya, fitrahnya, semuanya mendustakan lisannya yang gegayaan, sombong. Ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya, Allahu alladhi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunaha, Allah yang telah mengangkat langit-langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Tsumma stawa 'alal 'ars, kemudian dia beristiwa di atas 'ars. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dia menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, semuanya itu berjalan. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Dialah Allah yang mengatur perkara ini semua, dialah yang merinci ayat-ayatnya agar kalian yakin dengan pertemuan dengannya hari kiamat kelak, ila akhiril ayat. Qala Syekhul Islam. Ya, kemudian kata Syekhul Islam. Ya. Waqad ulima bil ittirar, dan telah diketahui secara pasti min dinir rasul, dari agama rasul alaihi salatu wasalam, wattafaqat alaihi al ummatu, dan umat bersepakat akan hal ini, anna asal islam, bahwasanya hukum dasar islam, wa awwala ma yu'maru bihi al khalqu, dan yang hamba di awal kali diperintahkan adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa bidzalika yasirul kafiru musliman. Maka kalau sudah bersyahadat seperti ini, yang kafir jadi muslim, wal aduwwu waliyan, yang tadinya musuh jadi wali. Ya. Wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumad dam wal mal, yang tadinya harta dan darahnya mubah maka menjadi maksum, tercegah, terlindungi. Ya. Summa in kana dzalika min qalbih faqad dakhala fil iman. Kemudian itu semua jika sudah ada di kalbunya syahadat, maka dia masuk ke dalam keimanan. Wa in qalahu bi lisanih duna qalbi, kalau dia hanya mengucapkan dengan lisan bukan dengan kalbunya, fahuwa fi dhahiril Islam duna batinil iman. Maka secara zahir aja dia dihukumi Islam, namun batinnya dia tidak dikategorikan beriman. Nah, sampai sini ya. Qala wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrati fahuwa kafirun. Adapun kalau dia tidak mengucapkan syahadat, ya padahal dia mampu mengucapkan, bukan orang yang bisu, maka dia kafir bittifaqil muslimin, berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin, batinan wa zahiran. Kufurnya lahir batin, inda salafil ummati wa aimmatiha, menurut umat salaf umat ini dan para imam-imamnya, wa jamahiril ulama, dan mayoritas ulama. Berarti iman itu qaulun juga. Makanya Abu Thalib walau membenarkan tapi tidak dihukumi sebagai muslim, karena cuman beriman pakai qalbu, enggak pakai qaulun. Enggak ada amalun. Kemarin pertanyaan dari Google. Dari Syekh Asami. Dia bertanya ada pertanyaan itu. Asami pertanyaan kalau itu cuma pengucapan saja tapi tidak meyakini. Tanya itu cuma hukumnya apa? Muslim, fasik, kafir atau munafik? Apa katanya? Banyak-banyak, pertama muslim, kedua kafir. Oh, yang nanya syekhnya ngetes. Cuma pertanyaan tuh banyak peraturan dari video. Apa ini? Pada nggak tahu. Itu pun munafik, munafik yang besar. Munafik akbar, idza'akum rasulul idza'akum. Idza'akal munafikun qalu nasyhadu innaka rasulullah. Munafik mengucap syahadat la ilallah. Munafik beramal di salat. Punya amal, punya ucapan lisan, tapi kalbunya enggak ada, i'tiqadnya enggak ada. Abu Thalib yakin. Amal ada enggak? Bela Rasul. Ya. Kan Abu Thalib mati di Mekah. Belum ada perintah sholat kan. Ya, mungkin dianggap Abu Thalib masih nyembah berhala ya. Ya, si nyembah berhala juga. Amal enggak ada, tapi kalbu ada, enggak beriman. Ya. Fir'aun amal enggak ada, ucapan enggak ada, yakin aja ada, mati kafir dia. Ya. Fir'aun kan amalnya apa? Kufur. Ucapannya apa? Kufur. Hatinya meyakini enggak? Meyakini. Makanya kalangan Jahmiyah berbaju salafi yang mengatakan Ade Armando jangan dikafirkan, bisa jadi kalbunya dia mengingkari apa yang diucapkan. Lah, Fir'aun Allah tetapkan bahwasanya Fir'aun mengakui. Ya. Emangnya dia mau meyakini Fir'aun beriman? Allah musta'an. Ya. Nah, itu ya, ini penting ya. Ya, dan yang namanya iman, yang namanya amal itu iman, bukan syarat kesempurnaan iman. Ya. Kalau Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ini jadi sebab ditahdirnya beliau oleh Lajnah Daimah, karena beliau mengatakan amal syarat kesempurnaan iman. Berarti yang namanya syarat di luar yang dipersyaratkan. Syarat sahnya sholat toharoh, toharoh di luar sholat. Begitu. Baik. Qala al-musannif wa fihi annal iman annal insan qad tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fihi annal insana qad yakunu aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi. Qultu fama aktsaru ha'ula'i la kaffarahum Allah ta'ala qawluhu fa inhum ata'uka lidzalik la kaffarahum Allah ya fama aktsaru ha'ula la kaffarahum Allah. Terus ai syahidu wan qadu lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fihi anna sholata a'dhamu wajibin ba'da shahadataini. Qala an-Nawawi ma ma'nahu innahu yadullu 'ala annal mutalabata bil fara'idi fid dunya la yakunu illa ba'dal islami wa la yalzamu min dhalika an la yakunu mukhatibina biha wa yuzadu fi adabihim bisababiha fil akhirati wa sahihu annal kuffara mukhatabuna bi furu'i asy-syari'ati al-ma'muri bihi wal manhi anhu wa hadha qaulul aktsarina intaha. Naam, sahih. Terus qauluhu fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadu min agniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim fihi dalilun ala anna zakata awjabu al-arkani ba'da sholati wa annaha tu'khadu min agniyai wa tusrafu ala al-fuqara'i wa innama hassal nabiyyu sallallahu alaihi wasallama al-fuqara'a li anna haqqahum fi zakati akadu min haqqi baqiyatil asnafi al-thamaniyati wa fihi annal imama huwa alladhi yatawalla qabdha az-zakati wa sarfaha imma bi nafsihi aw naibihi famanim tana'a min adaiha ilahi ukhidat qahran minhu wa fil hadithi dalilun ala annahu yakfi ikhraju az-zakati fi sinfin wahidin kama huwa madhhabul imami malikun wa malikin Ahmad. Malikin kama huwa madhhabu madhhabul imami malikin wa ahmada ini juga madhab Hanafi ya. Wa fihi annahu la yazuju daf'uha ila ghani wala ila kafirin ghairal muallifi muallafi wa anna zakata wajibatun fi malis sabiyyi wal majununi kama huwa qawlul jumhuri li umumil hadithi. Naam. Ya. Qala al-musannif wa fihi anna al-insana qad yakunu aliman dalam kata musannif, maka dalam hadis ini ya juga terdapat keterangan bahwasanya seseorang qad yakunu aliman, terkadang dia menjadi ya bisa jadi dia termasuk orang yang alim, orang yang berilmu, ilmu fikih misalkan, wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Tapi dia enggak tahu makna la ilallah. Karena Yahudi Nasrani sudah kenal Allah kan? Tapi mereka enggak tahu makna la ilallah, Yahudi Nasrani yang ada di Yaman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'ad agar diajarkan kepada mereka apa itu la ilaha illallah. Aw ya'rifuhu wa la ya'malu bih. Atau bisa jadi mereka mengetahui makna la ilallah tapi mereka tidak mengamalkannya. Orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah sampai hari ini. Kecuali Nasrani yang enggak mengucap la ilaha illallah. Ya dengan bahasa Ibrani ya, la ilaha illallah yaitu mereka mengatakan tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Ya. Qultu saya katakan kata Syekh, fama aktsara haula. Betapa banyaknya mereka seperti hari ini. Ya, yang beribadah pada Allah enggak tahu makna la ilaha illallah. La kasarahumullahu taala. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka sudah taat, ai syahidu wan khadu lidzalik, sudah mau bersyahadat, sudah mau tunduk, Fa'alimhum, maka ajarkan pada mereka, kabarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Anna sholata fihi anna sholata a'zamu wajibin ba'da syahadatain. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan sholat adalah kewajiban yang paling wajib setelah dua kalimat syahadat. Ya. Dan kata ya Abdullah bin Syakik dari kalangan tabi'in, kana ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun siwa sholat. Para sahabat tidak memandang ada suatu amal yang apabila amal tersebut ditinggalkan menyebabkan jadi kafir kecuali sholat saja. Ya. Qala Nawawi, kata Imam Nawawi, ya, ma makna innahu yadullu 'alal mutalabah bil fara'id fid dunya la takunu illa ba'da al-islam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mutalabah, tuntutan, perintah menjalankan kewajiban di dunia ini, ya, la takunu, tidaklah dia dapat terwujud kecuali setelah dia berislam. Ada tuntutan apa nih? Orang kafir dituntut gak untuk sholat? Dituntut. Makanya orang kafir di neraka Sakhor ditanya, ya, kenapa mereka ada di neraka Sakhor? Kata mereka apa? Qaululam naku minal musallin, kami dahulu gak sholat. Berarti orang kafir mukhatabun, dikhitab dengan furu syariat. Ya. Tapi kalau mereka kerjakan gak sah. Orang kafir sholat sah gak? Enggak di atas tauhid. Namun kalau mereka gak kerjakan, semakin diazab. Ziyadatul azab, tad'iful azab, pelipat gandaan azab. Azab pertama, azab kekafiran mereka. Yang kedua, azab karena meninggalkan furu' syariat, ibadah-ibadah. Azab berikutnya lagi kalau mereka jahat, kalau mereka semena-mena. Ya, jadi beda ya Abu Jahal dengan musyrikin Arab yang pelangak-pelongo. Abu Jahal jahat, musyrik, kufur. Beda dengan musyrikin Arab yang kafir tapi gak jahat, pelangak-pelongo, gak ngapa-ngapain. Beda Fir'aun dengan musyrik yang mungkin suka bantu kaum muslimin. Ini musyrik tetap di neraka jahanam selama-lamanya. Abu Fir'aun di neraka jahanam selama-lamanya. Tapi beda. Fir'aun jahat, yang ini enggak. Paham ya? Ya. Nah, enggak ada yang ringan sih. Nah. Ya. Wala yalzamu min dzalika ya ayya alla yakuna mukhatabina biha. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ini enggak berarti bahwa mereka tidak terkena kewajiban. Mereka terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Wizadu fi azabihim. Ini supaya ditambah azab mereka. Bisababiha fil akhirah. Karena sebab ini, mereka tidak mengamalkan furu' syariat di akhirat. Dia tambah sebabnya di akhirat. Enggak mengamalkan furu' syariat di dunia. Wasohian al-kufar mukhatabun. Yang sahih adalah orang kafir, mereka dikhitab bifuru'i syariah al-ma'mur bih, yang diperintahkan, wal manhi anhu, yang dilarang. Jadi orang kafir dilarang berzina, orang kafir diperintahkan sholat, begitu. Ini yang sahih. Wahada qaulul aktsarin. Ini yang pendapat mayoritas ulama. Intaha. Kemudian kata Nabi SAW, ajarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat, sedekah. Ini maksudnya zakat yang diambil dari orang kaya mereka, diberikan pada fuqara mereka. Ya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, fihi dalilun. Ya, dalam hadis ini terdapat dalil ala anna zakata awjabal arkan. Bahwasanya zakat adalah kewajiban, ya, yang apa namanya rukun yang paling wajib ba'da sholat, setelah sholat. Wa annaha tu'khadhu minal aghnia wa tusrafu 'alal fuqara. Diambil dari orang kaya yang telah memenuhi kriterianya, hartanya menyampai setahun dan telah mencapai nisab, dan diberikan pada orang fakir. Wa inna ma khassa nabiyyu bil fuqara al fuqara, nabi mengkhususkan fuqara li anna haqqahum fi zakati akadu, karena hak orang fakir terkait zakat itu lebih kuat min ya haqqi baqiyatil asnaf as-samaniyah, daripada 8 jenis ya penerima zakat yang lain. Ya, miskin, fisabilillah, gitu kan, dan seterusnya. Wa fi dalam hadis juga, annal imam huwa alladhi yatawalla qabdaz zakati wa sarfaha. bahwasanya pemimpin adalah orang yang mengelola zakat. Ya. Dan yang mendistribusikannya imma binafsih au naibi, apakah diri dia sendiri atau wakilnya? Ya. Faman imtana amin adaiha ilaih ukhida minhu qahran. Siapa yang mencegah enggak mau diambil zakatnya, maka diambil secara paksa. Kalau diambil secara paksa ngelawan, maka mereka diperangi, dikafirkan. Wa fil hadis, dalam hadis ini juga terdapat dalilun ala annahu yakfi ikhraj zakat fi sinfin wahidin. Bahwasanya zakat itu cukup untuk dikeluarkan, diberikan kepada satu jenis saja, yaitu fuqara. Sebagaimana di ayat ini, sebagaimana madhab Imam Malik ya, dan juga Imam Ahmad, juga Imam Abu Hanifah. Ya, kalau madhab Syafi'i enggak. Wafihi, dalam riwayat ini juga la yajuz dafuha ila ghaniyin, enggak boleh diberikan zakat ini pada orang kaya, walal ilal kafir, juga kepada orang kafir, ghairil muallaf, yang orang kafir ini bukan muallaf, kecuali di muallaf. Baik. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabi, dan zakat juga wajib bagi harta anak kecil, wal majnun, atau orang kaya, harta orang gila, kama huwa qaulul jumhur li umumil hadis, sebagaimana pendapat jumhur ya terkait keumuman hadis ini. Qultu, kata beliau, wal faqir idza ufrida fil lafdi tanawala al miskin, yang namanya fakir kalau dia disebutkan secara sendirian secara lafaz, ini mencakup juga miskin. Wal aks, demikian pula sebaliknya. Namun kalau secara realita, secara bahasa, fakir lebih parah daripada miskin. Karena zahiri itu seperti padanannya, qarrarahu Syekhul Islam. Ini ditetapkan oleh Syekhul Islam. Naam, fadal Pak Yusuf. Bismillah, qala rahimallahu taala qawluhu fa iyyaka wa qara'ima amwalihim binasbi qara'imi 'ala at-tahdiri jam'u karimatin qala sahibu al-mutala'i al-matali'i hiya al-jami'atu lil kamalil mumkini fi haqqiha min ghazarati labanin wa jamali sawratin wa kasrati lahmin wa sawfin wa dzakarahu an-nawawi qultu wa hiya. Ini saya terjemahin dulu biar cepat ya. Kata Nabi SAW, maka hati-hatilah engkau terhadap harta mereka yang paling utama, paling mewah mereka. Binas bi karaima, karena iyaka itu adalah isim fi'il amr. Ya, yang maknanya uhadziruka gitu. Aku peringatkan kau, hati-hati. Ala tahdir, karaima jamak dari karimah. Harta mereka yang paling mulia, yang paling bagus. Kata penulis kitab Al-Matali, ialah harta yang paling bagus, ia jami'atul kamal. Ya, harta yang paling lengkap. Ya, yang paling sempurna al-mumkin fi haqqiha. Ya. Yang memungkinkan pada harta itu sendiri min ghazarati laban. Misalkan hartanya berbentuk hewan ternak. Jangan diambil hewan ternak yang paling banyak susunya. Wa jamali surati, jangan diambil yang paling cakep bentuk rupanya. Wa kasrati lahmin wasufin, jangan diambil yang paling banyak daging dan wolnya, kalau itu domba. Zakara wa nawawi, berarti diambil yang pertengahan. Gak boleh diambil yang paling jelek, tapi paling ambil yang pertengahan. Jangan diambil yang paling cakep, tapi kalau pemiliknya rela demikian, nah itu lebih bagus. Nah. Terus lanjut. Qultu wa hiya khiyarul mali wa anfasuhu wa aktsaruhu samanan. Aktsaruhu samanan. Wa fihi an, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan di sini, maka aku katakan berarti harta yang paling bagus khiyarul mal, harta terbaik. Anfasuhu, yang paling anfas, yang paling cakep, yang paling bagus. Wa aktsaruhu samanan, harta yang paling mahal. Nah, terus wa fihi annahu yahrumu 'alal 'amili fi zakati akhdu akhdu qaraimil mali. Baik, di dalam hadis ini juga terdapat larangan bagi amil zakah, petugas zakat, untuk mengambil harta yang paling mulia, paling bagus. Terus wa yahrumu ala sahibul mali sahibil mali sahibil mali ikhraju sararil siraril mali. Nah, ini juga haram bagi pemilik harta zakat untuk mengeluarkan zakatnya hartanya yang paling buruk. Terus bal yukhrajul wasata bal yukhrijul wasata. Ah, namun si pemilik zakat mengeluarkan pertengah harta yang pertengahan. Terus fa in tabat nafsuhu bil karimati jazin. Jaza. Bil karimati jaza. Kalau si pemilik harta jaza, dia rela mengeluarkan hartanya itu yang paling bagus, maka itu boleh. Terus wattaqu qauluhu wattaqu da'watul madlumi. Da'wata maf'ul bih. Da'watal madlumi ay ij'al bainaka wa bainaha waqayatan. Wiqayatan. Takutlah engkau kepada dua orang terzalimi, yaitu ij'al bainaka wa bainaha wiqayatan. Jadikanlah ada wiqayah. Ada penjagaan. Ya, antara engkau dengan doa orang yang terzalimi tadi. Terus bil adli wa tarkil dulmi. Nah, itu dengan bersikap adil, tidak zalim. Terus wahadani al imron al amroni. Wahadani al amroni. Yukyani. Ya, yakiyani. Min ruzuk man. Min. Ruzikohuma. Man ruzikohuma. Man ruzikohuma min jami'i syururi dunya wa ukhra. Wa ukhra. Taib. Ya, perhatikan di sini. Maka kedua perkara ini, adil dan tidak zalim, keduanya ini yakiyani. Waqayaki. Waqayaki yang filamernya ki. Rabbana atina fid dunya hasanah waqina ki. Waqayaki. Maka yakiyani. Kedua perkara ini melindungi man ruziqahuma. Orang yang diberikan karunia, diberikan rezeki oleh Allah, kedua sifat tadi, bersikap adil dan tidak zalim. Ya, berarti Allah lindungi dia min jami'i syurur ad-dunya wa ukhra, dari segala keburukan dunia dan yang lainnya, itu akhirat dunia yang lain. Terus wa fihi tanbihun ala tahdiri min jami'i anwa'i dzulmi. Dan juga dalam hadis ini juga terdapat tanbih, peringatan. Ya, pihitan bi alat tahdir, akan tahdir, peringatan dari segala jenis kezoliman. Bahkan kita zolimin orang kafir aja nggak boleh. Perhatikan, nggak ada hijab antara orang yang terzolimi dengan Allah. Orang kafir kalau dia terzolimi, dia berdoanya kepada Allah, bukan kepada togut dia, dikabulin doanya. Kalau dia berdoanya kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya. Si fulan muslim menzalimi saya, ya Allah, balas dia, Allah, dibalas. Ini kata para ulama. Ya, hati-hati ini. Termasuk perbuatan zalim, tahdir serampangan itu. Itu zalim enggak? Zalim itu. Nah, hati-hati itu. Allahu musta'an. Tapi cukup dulu ya. Saya mau ada keperluan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.